Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Ibanah karya Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada penjelasan beliau setelah yang lalu tentang larangan dan celaan bermajlis bersama ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Qala thumma min ba'di dhalik al-kaffu wal-qu'ud fil fitnah wala takhruju bisayf 'alal a'immah wa in dhalamu. Kemudian termasuk dari pokok-pokok ajaran ahlus sunnah di kalangan para a'immah, para ulama sunnah, al-kaf, kita diperintah untuk menahan diri, wal-qu'ud, kita diperintah untuk duduk, yani tidak aktif, diperintah untuk tidak aktif di dalam fitnah yang terjadi. Wala takhruju bisayf 'alal a'immah. Kita diperintah pula untuk tidak keluar melawan pemerintah walaupun mereka zalim. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebagaimana ini diucapkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, in dhalamaka fasbir, jika pemerintahmu mendzalimimu bersabarlah, wa in haramaka fasbir, jika mereka mengharamkanmu dari hakmu. Yani sesuatu yang semestinya itu hakmu tidak diberikan oleh mereka, sabarlah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menasehati Abu Dzar radhiyallahu an, isbir wa in kana 'abdan habasyia, sabarlah menghadapi pemerintahmu walaupun dia itu seorang budak Habasyah, budak hitam dari negeri Eritrea sana. Dalam permasalahan ini menjadi masalah ketiga dan keempat. Yang ketiga, al-kaf wal-qu'ud fil fitnah, ajaran untuk menahan diri dan duduk agar tidak aktif di masa fitnah, tidak keluar dengan pedang, ini dengan senjata melawan pemerintah. Ini permasalahan yang keempat. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga atau permasalahan pertama dalam pertemuan kita ini, ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, fitnah di mana tidak ada kejelasan siapa yang benar, siapa yang salah. Diistilahkan ikhtalatal habil bin nabil, carut marut, terjadi chaos dan pertempuran, bahkan pertumpahan darah. Sementara gak jelas siapa pihak yang benar, siapa pihak yang salah. Tidak jelas diketahui mana yang hak, mana pula yang batil. Dalam kondisi itu, seorang muslim diajarkan untuk kaf, menahan diri untuk tidak ikut serta dalam fitnah tersebut. Tidak aktif dan tidak larut di masa-masa fitnah itu. Dengan bentuk apapun, baik itu aktif ikut dengan kata-kata, ikut memprovokasi, ikut berbicara, ikut ataupun dengan tangan dan fisiknya. Makanya disebutkan qu'ud, diperintah untuk duduk di rumahnya, tidak mengikuti dan masuk dalam fitnah itu. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, disebutkan kepada beliau hadis ma'ruf di mana Rasulullah SAW sebutkan, yushiku ayyakuna khaira malil mar'il muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir di masa fitnah itu, harta terbaik bagi seorang muslim kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung, di tempat turunnya hujan, banyak rerumputan, dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah agar tidak terkena imbasnya, dia menjauh. Maka Imam Ahmad ditanya, apakah tinggal di perkotaan, di keramaian lebih baik, ataukah tinggal di daerah-daerah terpencil, di pedalaman atau jauh di pedesaan yang orang sudah terselamatkan dari hiruk pikuknya fitnah yang sedang terjadi jauh. Karena kalau dia di perkotaan akan terus mau tidak mau dia akan mendengar, melihat perkembangan yang terjadi, fulan begini, ini begitu. Imam Ahmad ketika ditanya ini, jawab beliau, idza kanatil fitnah fadzalika khair. Kalau itu masa-masa fitnah, maka tinggal di ujung-ujung gunung, di pedesaan, di pedalaman, kejauhan, itu lebih baik. Sudah di sana kamu enggak tahu informasi, sinyal aja enggak ada. Lebih baik, kata Imam Ahmad, sehingga kamu selamat, agamamu terselamatkan dari fitnah, kamu tidak ikut serta, tidak menodai tanganmu dengan darah kaum muslimin, kamu tidak punya andil dalam fitnah itu dengan lisanmu maupun dengan tanganmu, maka itu lebih baik. Ngurusi, sibuk ngurusi kambing seperti yang Rasulullah sebutkan. Ini sibuk, kamu cari rumput, kamu gembalakan ke sana, wallahu a'lam apa yang terjadi di kota sana. Adapun jika keberadaan fitnah itu tidak ada, maka perkotaan di tempat keramaian kaum muslimin itu lebih baik daripada di kejauhan tadi. Kenapa demikian? Kalau kondisinya, situasinya sedang kondusif, aman, enggak ada fitnah, alhamdulillah, maka yang di perkotaan lebih baik. Karena di perkotaan itulah tempat berkumpulnya kaum muslimin, keramaian. Di situ ditegakkan sholat Jumat, di situ lima waktu dikumandangkan adzan, di situ tempat-tempat taklim, majelis-majelis ilmu, di situ madrasah, di situ ma'had, ilmu lebih mudah untuk didapati. Beda dengan kejauhan-kejauhan tadi, tempat-tempat tadi di ujung gunung, Filipina ini gak ada tempat-tempat taklim di sana. Jumat pun entah ada apa enggak. Sampai sekarang ma'ruf seperti itu. Kalau kamu menjauh ke sana, ke pedalaman dan ke desa-desa yang ini, sulit untuk mendapatkan majelis-majelis ilmu. Beda dengan kota, kamu gampang, tinggal kontak teman. Oh, hari ini ada kajian di sini, di masjid ini, di sini, gampang. Tetapi ketika kondisi sudah fitnah terjadi, tadi Imam Ahmad katakan menjauh itu lebih baik untuk menyelamatkan agama. Wa illa tempat keramaian, tempat kota, tampak di situ sunnah diamalkan, kesatuan kaum muslimin, maka itu yang lebih afdol ketika kondusif keberadaannya. Kembali kepada masa fitnah, di mana yang hak dan yang batil tidak bisa diketahui, Rasulullah SAW mewasiatkan untuk seorang mukmin itu mematahkan senjatanya. Jika di masa itu pedang atau semisalnya tombak, patahkan agar kamu tidak terpancing dan tidak turut serta dalam fitnah itu. Agar seseorang itu yakun Abdullah al-Maktul, kalau bisa dia menjadi seorang hamba Allah sebagai pihak yang terbunuh, tidak menjadi Abdullahil Qatil, tidak menjadi seorang hamba yang membunuh di masa fitnah. Kamu jadi yang terbunuh jauh lebih baik, mati menghadap Allah tidak membawa dosa, tercatat kalau dia sebagai pembunuh, orang yang turut serta dalam fitnah, dan itu akan dia pertanggungjawabkan berat di hadapan Rabbul Alamin di yaumul qiyamah kelak. Memotong atau mematahkan senjata ini untuk mematahkan bisikan syaitan, karena jika senjata ada, bisikan dan godaannya terus, ayo ikut, rugi kamu, wah cemen kamu, punya senjata gak berani masuk, gak ikut serta begini, temanmu sudah gini, ini, itu. Nah, syaitan terus menggoda Bani Adam. Tapi begitu dia patahkan dia ini dan dia lari kejauhan tadi, selamat agamanya. Dan itu yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada umatnya. Ibnu Battah sebutkan al-kaf wal-qu'ud, orang untuk menahan diri dan duduk di rumah di masa-masa fitnah. Sekali lagi, itu fitnah yang tidak jelas, tidak diketahui siapa yang hak, siapa yang batil. Bukan perkara-perkara yang jelas, bukan masalah yang di situ tampak siapa yang ahlul haq, siapa yang ahlul batil. Ketika para ulama sunnah telah berbicara dan sepakat, mereka para ulama sunnah, maka di situ jihad fisabilillah jelas ahlul haq, saling ta'awun membela al-haq, memerangi ahlul batil, itu bukan fitnah seperti yang terjadi peperangan antara ahlu sunnah jihad melawan Rafidhah, Houthi yang di Yaman, perang jihad fisabilillah, bukan fitnah. Tidak seperti yang disuarakan oleh sebagian orang-orang jahil. Oh itu fitnah, peperangan antara muslim, sesama Arab dan lain sebagainya. Ahlul haq dan ulama sunnah sepakat mereka berbicara bahwa ini perang antara Islam dan kufur. Perang antara Islam dan kekufuran. Muslim dengan kufar, Rafidhah. Nah, maka ahlu sunnah di pihak yang hak dan mereka Rafidhah di pihak yang batil. Nah, makanya kembali perkara ini membutuhkan bimbingan para ulama, masyayikh kibar, rasikhina fil ilm, orang-orang yang mumpuni di dalam ilmu, untuk menentukan dan menilai apakah itu perang fitnah yang diperintah untuk orang tidak aktif, ataukah itu perang jihad fisabilillah yang justru diperintah untuk orang itu aktif, turut serta, membantu dengan hartanya, tenaganya dan seterusnya. Yang berhak berbicara di sini masyayikh kibar dan para ulama karena urusannya nyawa. Taruhannya adalah nyawa kaum muslimin. Maka mereka yang berbicara. Orang-orang yang bernasehat dan menginginkan yang terbaik bagi umat ini, bagi Islam. Nah, walhasil kembali kepada perkara yang ketiga ini, jika itu perkara hak jihad, maka enggak tepat ini diterapkan. Karena kalau setiap peperangan dikatakan itu fitnah terjadi, padahal di situ terlihat siapa yang hak, siapa yang batin. Orang tidak membantu saudaranya yang dalam keadaan benar atau bahkan menggembosi. Nah, maka ahlul hak akan terpojok, akan membuka ruang bagi ahlul batil untuk semakin menguasai ahlul haq dan negeri-negeri kaum muslimin. Maka yang tampak adalah kerusakan, kejelekan. Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah tidak mencintai kerusakan. Dan terjadi seperti di negeri Yaman. Bagaimana Rafidhah, Houthi, qatalahumullah, menyebarkan kerusakan di sana sini. Masjid-masjid yang mereka hancurkan, masjid kaum muslimin semula dihancurkan oleh mereka, diporak-porandakan sudah. Dulunya lima waktu ditegakkan sudah enggak bisa. Jumat ditegakkan sudah enggak bisa. Berubah itu masjid jadi tempat kumpulnya mereka, pesta qat, na'udzubillah. Mabuk-mabukan di sana, jadi tempat ini, tempat itu, kerusakan. Nah, dibiarkan. Makanya para ulama mengingkari keras suara-suara sumbang yang muncul dari ad'iyaul ilm, orang yang mengaku berilmu tapi dia jauh dari ilmu yang hak. Ini seakan ini fitnah dan ini kedzaliman, membunuh jiwa, ini dan itu kehormatan. Dia berbicara itu ketika ahlu sunnah melawan memerangi, membela kaum muslimin yang terzalimi. Anehnya ketika kaum Rafidhah melakukan segala tindak kejahatannya dan kezalimannya, enggak ada suara itu. Sekian muslim jadi korban, sekian masjid dihancurkan, tidak satu pun dari mereka angkat suara. Faya subhanallah. Nah, permasalahan yang keempat Ibnu Battah sebutkan, wala takhruj bisayf 'alal a'imma wa in dhalamu. Jangan kamu keluar melawan pemerintahmu dengan senjata walaupun mereka itu zalim. A'immah, para imam yang dimaksud, pemimpin, hukam, salatin, muluk, ruasa, nama apapun itu yang dinamakan, terkadang bentuknya khalifah di masa itu, amir, umara, terkadang sultan disebut, kadang disebut raja karena bentuknya kerajaan, rois, presiden karena bentuknya negara, republik. Yang jelas dia pemerintah yang berkuasa. Jangan kamu keluar melawan mereka, menentang mereka dengan senjatamu karena kedzaliman yang ada dari mereka. Dalam perkara ini, satu, disamakan, perlu kita pahami, oleh imam dan para ulama sunnah, baik pemerintah itu mendapat kekuasaannya dengan ridho dan ikhtiar, artinya ya dipilih atau diberikan jabatan tersebut dengan prosedur dan cara yang baik, dia dipilih dengan senang, orang ridho memilih dia jadi pemimpin dan semisal itu. Ataupun yang kedua, dia dapati kekuasaan itu dengan quwwah wal ghalabah, dengan kekuatan. Artinya dia mungkin bisa merebut kekuasaan itu, atau terjadi peperangan sebelumnya seperti di zaman-zaman dahulu, yang ini datang menggulingkan kekuasaan yang sebelumnya sampai terbunuh. Yang jelas kemudian dia yang berkuasa, dia yang menjadi khalifah, jatuh dinasti Umayyah, digantikan oleh Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama. Ya, terjadi pertumpahan darah. Tapi yang jelas yang setelah itu Abbasiyah berkuasa menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Ini kan dengan kekuatan, bukan dengan ridho dan dipilih dengan baik, enggak. Tetapi sama kedua kondisi ini, sama dalam artian dia yang jelas sudah memimpin, dia yang pegang kekuasaan sekarang, dia yang menentukan layaknya raja, khalifah, presiden. Sudah dia yang memimpin. Ini atau itu, kaum muslimin dalam ajaran ahlu sunnah diperintahkan untuk tidak menentang kepada pemerintahnya walaupun mereka melakukan tindakan-tindakan kezoliman. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kita semua taat kepada mereka. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Allah perintahkan ketaatan kepada dirinya sendiri. Allah perintahkan ketaatan kepada Rasulnya sendiri. Kemudian Allah perintahkan ketaatan kepada pemerintah, pemimpin, wa ulil amri minkum, menunjukkan ketaatan kepada pemimpin itu tidak berdiri sendiri, tetapi sifatnya mengikut. Artinya ketaatan kepada mereka itu dalam rangka ketaatan kita muslim kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mereka memerintahkan ketaatan, kemakrufan, kita taati. Mereka memerintahkan kemaksiatan kepada Allah, maka kita tidak mentaati mereka dalam perkara itu. Tetapi tidak berarti kita melawan dan menentang mereka. Itu kemaksiatan yang lain bentuknya. Dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, as-isma' wa ati' walau li'abdin habasyika anna ra'sahu zabibah. Taati, patuhlah, dengarlah pemerintahmu walaupun dia seorang budak Habasyah, seakan di kepalanya kismis. Disebut demikian, satu, bahwa dia seorang budak. Dua, di kepalanya ada seperti kismis. Orang Arab diketahui dari kultur dan budaya mereka paling benci dan tidak mau sebagian disuruh taat kepada sebagian yang lain. Nggak mau mereka. Mereka mau merdeka. Ada apa saya harus taat kepada fulan? Mereka mau lepas dan bebas. Disuruh gitu aja nggak mau. Apalagi kalau yang dia disuruh taat kepadanya justru seorang budak yang status sosialnya jauh di bawah dia. Dia orang merdeka. Ini budak, dijual belikan, dimiliki, malah disuruh taat kepadanya. Apalagi budak itu budak yang ada cacatnya. Tetapi disitulah Rasulullah SAW menanamkan pentingnya nilai ketaatan kepada seorang pemimpin. Pemerintah yang berkuasa atas mereka menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Di dalam hadis ketika Rasulullah katakan walaupun dia mendzalimimu, pemerintah, jika mereka zalim maka kedzaliman ini bentuknya kalau saja orang mau insaf, mau objektif, mau adil, kedzaliman yang bentuknya khusus, terbatas, sempit. Dalam artian, kedzaliman mereka ini jatuhnya tertimpa hanya pada golongan atau orang-orang tertentu, khusus. Sedikit kalau dilihat dibanding dengan keumuman rakyatnya. Yang terzalimi fulan, naam dalam kasus ini, dalam kasus itu. Beberapa orang ini fulan terzalimi tanahnya mungkin, fulan terzalimi ininya, itunya. Sekian orang. Tapi itu khusus. Tidak semuanya terzalimi. Adapun kalau ini dihadapi dengan perlawanan, ditentang dengan kekuatan, yang terjadi adalah fitnah dan musibah yang umum sifatnya. Akhirnya mereka marah, mereka mempertahankan kepemimpinannya, kekuasaan yang ada. Terjadi pertumpahan darah, semua orang akan dipukul rata, sudah gak dibedakan mana orang soleh, mana orang toleh, mana kamu ikut, kamu gak ikut, semua dibantai, dibunuh. Seperti yang terjadi di banyak tempat. Ketika fitnah terjadi, peluru dan senjata mereka gak lagi membedakan ini aktif atau pasif, ini orang baik atau orang yang jelek. Semuanya jadi korban. Akhirnya merata umum ketika dilawan. Tadi ketika dibiarkan, bukan dibiarkan dalam arti disabari, terjadi kedzaliman tetapi khusus. Orang masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih bisa jumatan, masih bisa sekolah, masih bisa jual beli dengan aman dan tenang, masih bisa semuanya, kehidupan berjalan dengan baik segalanya. Nah, tapi kalau sudah pecah pertempuran dan fitnah tadi, gak ada yang berani keluar rumah. Nyawa akan menjadi taruhan bagi mereka. Maka wajib kemungkaran itu diingkari. Kezoliman, kebatilan mereka itu diingkari. Tidak didiamkan, tidak dibiarkan. Diingkari tapi dengan cara yang syar'i. Maka tidak semua orang bisa mengingkari hakim. Dan itu cara syar'i. Tidak semua orang boleh dan bisa mengingkari kedzaliman atau kemungkaran pemerintah. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, falyati ilai wal yakhlubihi, datangi jika itu memungkinkan, wal yakhlubihi, berkhulwat, berduaan antara kamu dengan penguasa tersebut. Falyakhud biyadihi falyakhlubihi, kamu ambil tangannya, yakni menunjukkan kasih sayang dan perhatian, disampaikan nasihat, ditakuti dengan ayat dan hadis. Ini disampaikan, misalnya Allah melarang perbuatan seperti ini dosa, gak boleh. Ayat menyebutkan ini terkait apa yang dia lakukan. Rasulullah SAW dalam hadis bersabda begini, ditakuti dengan ayat-ayat dan hadis, ancaman Allah, ancaman Rasul begini. Nah, itu pun seperti tadi, tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya disebutkan ingkana yasma'u minka, kalau merekanya mau mendengar darimu, mau mendengar darimu, omongan kamu ada bobotnya, ada kualitasnya bagi mereka, sehingga didengar, berpengaruh pada dirinya. Dan itu pun seperti yang Rasulullah sebutkan, berkholwat, disampaikan secara tertutup, sembunyi, tidak satu orang pun yang tahu dan mendengar apa yang kamu nasihatkan kepada mereka. Dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah juga sebutkan, innahu sayakunu alaikum umara ta'rifun wa tungkirun, akan ada pemimpin-pemimpin atas kalian yang sebagiannya kalian tahu itu ma'ruf, tapi sebagiannya kalian ingkari karena itu mungkar dari mereka. Faman ankara faqad bari, maka yang mengingkari telah berlepas diri. Waman kariha faqad salim, dan yang membenci dengan hatinya, dia enggak senang dengan kemungkaran ini, dia enggak senang dengan kedzaliman ini, dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba, tapi permasalahannya bagi orang yang ridho dan mengikuti, dia yang kena dosa, dia yang terkena dosa. Meridhoi kedzaliman, tidak membencinya, dan mengikuti kedzaliman itu. Adapun kamu gak ridho, kamu benci, kamu gak senang, maka itu yang Allah perintahkan, karena Allah sebutkan wa ulil amri minkum. Saat itu ulil amr, karena zalim dan melakukan kemungkaran, menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kamu enggak ridho, kamu membenci. Itu yang seharusnya. Dan kamu tidak mengikutinya atas kedzaliman dia dan kemungkarannya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, kalau didapati pemimpin yang seperti itu masih melakukan kemungkaran, ada padanya kedzaliman-kedzaliman, afala nuqatiluhum, apa kita perangi mereka? Qala la masallu, jangan, kata Rasul, selama mereka masih sholat. Hadis di Sahih Muslim, atau di lafaz lain, la ma'aqamu fikumus shalah, jangan selama mereka masih menegakkan sholat kepada kalian. Dalam permasalahan ini, penting untuk orang itu tahu diri tidak semua apa yang disampaikannya akan didengar darinya. Yang pertama, ini mengingatkan kita seperti hadis tentang Dajjal. Ketika Rasulullah SAW sebutkan, ini para sahabat ketika mendengar apa yang Rasul sampaikan tentang Dajjal, mengira Dajjal keluar di masa itu. Maka Rasulullah katakan, iyakun hu falan yusallat alaikum. Kalau memang itu Dajjal, gak akan bisa kalian hadapi. Artinya bukan bagian kalian. Kenapa? Kalian gak akan bisa menghadapinya. Karena yang bisa menghadapi Dajjal yang sesungguhnya, yang bisa membunuhnya, hanya Isa Ibnu Maryam alaihissalam di akhir zaman kelak. Dan itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Makanya kalaupun itu, gak mungkin kalian bisa menghadapinya. Bukan bagian kalian dan bukan wewenang kalian untuk menghadapinya. Dari hadis ini para ulama fahami bahwa dalam permasalahan-permasalahan tertentu, la yusallat alaikum, ada perkara yang itu bukan bagian kalian, bukan wewenang kalian, gak bisa. Seperti tadi, emangnya kamu didengar? Ada bobot dan kualitas omonganmu. Kamu teriak-teriak misalnya, oh ini begini, oh. Mereka mau dengar dari kamu. Siapa kamu? Omongan kamu itu apa punya pengaruh kepada mereka sehingga mengetuk hatinya, sadar atas kedzalimannya, dia bisa sadar atas kesalahannya, mau bertobat, mau berbedah diri karena omonganmu, nasihatmu. Siapa kamu? Enggak semua orang. Enggak bisa. Ada orang-orang tertentu yang omongannya memang didengar, berpengaruh baginya. Yang kedua, bahwa kekuasaan punya, memiliki kewibawaan dan kepentingan. Gambaran kecilnya begini, orang tidak ingin dicampuri urusan dalam kekuasaannya. Gampangannya kamu sendiri, dalam skup kecil rumah tanggamu. Kamu punya istri, punya anak. Mungkin anakmu begini begitu, istrimu juga mungkin begini begitu, ada kekurangannya. Kamu mau orang nuding-nuding kamu dan menyalah-nyalahkan kamu, mencampuri urusan rumah tanggamu? Gak pecus kamu jadi suami, bapak apa kamu ini? Lihat anakmu itu begitu. Itu kemarin anakmu saya lihat begini-begini, sampai sore belum mandi, baunya kecut. Bapak apa kamu ini, gak tahu jawab. Kamu suami apa? Istrimu kemarin tuh jilbabnya bentuknya gini, anu kurang rapat, pakaiannya begini-gini. Kamu akan marah, gak terima kamu, karena ini kekuasaan kamu, istri dan anak-anakmu. Gak mau kamu orang lain turut campur ngatur, mau intervensi dan ngatur-ngatur keluargamu, apalagi dengan cara-cara seperti itu yang gak bijak. Ngamuk kamu, marah. Itu sekup kecil rumah tanggamu ya akhi. Kamu gak mau. Kif dengan itu kekuasaan yang lebih besar, negara urusannya. Siapa orangnya mau kemudian intervensi semua orang, bicara ngatur uang mereka begini, dolemu ini itu. Enggak akan mau mereka. Ini kekuasaan dia. Dan itu kewibawaan dia. Dia yang berkuasa. Dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak bijak, enggak akan mereka mau mendengar. Kita askor untuk persiapan sholat duhur, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat nanti. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam.